Kami punya bangsa, iki tekku aja mbok ganggu. Bangsa dari Sabang sampai Merauke, kami yang bertaruh darah, kami yang bertaruh keyakinan di sini. Nek sampai mbak ude-ude, kami yang paling depan menghadapi kalian. Ya kurang apa, tak pimpin sampean. Dipikir aku ngangkat golok gak wani ta. Lho ngoten lho, jadi ini bangsa pertaruhan. Uang ude-ude Quran ini lho ana dasare dhewe-dhewe. Ude-ude hadis ngono, tapi ojo kok ude-ude Pancasila ojo. Itu payung bersama. Teng Eropa napa enten panggonan kaya Indonesia ngeten niki? Mboten enten. Eropa niku nek wis petang tahun kena musim dingin bongko sampean. Tengri, lho nek wis musim dingin amit sewu. Negara harus punya jaminan hidup buat rakyatnya. Kenapa? Karena negara membutuhkan kalori sing gede ini mboten umum. Daging, susu. Untuk apa? Mencukupi kebutuhan hidupnya rakyat sing raiso nyambut gawe selama 4 bulan. Dan itu negara harus kaya. Lihat ngeriki negara ini mboten sang ngurus rakyatnya urip dhewe. Mangan telo, mangan nopo. Mula sebab rakyat ini ku iso urip dhewe, mula pemerintah sak niki umuk nek rakyate sugih. Lha niki rakyate asline kan iso urip dhewe, tapi kok wah iki nek urip dhewe ngono ya ora mutu akhire pemerintah duwe standar ben negarane diarani sugih, mula sapi diundhake 100.000. Indonesia iki hebat. Wonge sugih-sugih 100.000 payu lho ngoten niki. Wah sugih bensin larang. Oh ngono to lha niku lak carane ngriku cek diarani awak dhewe negara sugih. Padahal sampean yo nek ra ning witik ya telo ya doyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yo hadirin ingkang kawula hormati. Pak Dr. Edi. Edi. Edi mesti mboten Jawa sampean. Jawa Barat, oh pantes ya Edi. Di niku jeneng Jawa Barat, nek jeneng mriki ini Joko. Paimen. Sunar, Sunar. Sukino. Jeneng mriki kok. Dados niki alhamdulillah lumayan nih. Ono sarasehan kebangsaan. Wong NU niku ya dahsyat. Sarasehan kebangsaan, halaqah. Ning sesuk meneh ampun nganggo bahasa sarasehan nggih. Soale mboten cocok nek cara Arab. Sarro niku mboten sikhan. Sarro niku kobihan. Lah kok ono sarro sikhan. Elek kok sehat nih. Kemproh kok sehat. Sarro niku artine kemproh elek. Kotor kan niku sehat. Gudi kena sehat. Oke, dari sarro sehan, sarro kobihan. Alhamdulillah nih ngomongke bangsa. Ngomongke bangsa niku mboten satakon kali wong NU. Wong NU niku lali karo bangsane. Lengge. Wong NU niku wis lali kali bangsane. Asli. Abang teke kok. Sing pas NU niku sing perang. Kadang menyenengkan duwe sawah ngoten ya lali to iki sawahe ora lali sing endi ta. Karo bojone barang niku nggih lali wong teke ya. Sing dieling-elinge kadang sing lewat ning dalane. Jadi kenapa wong NU niku kok ora tau ngomongke bangsa? Lah bangsa niku teke wong NU niku bangsa niku. Sing perang ya wong NU. Sing taruh getih ya wong NU. Dadi mula wong NU niku mboten tau terus kita harus berbangsa. Ya ora wong NU teke ya. Rasa diumuk iki bojoku ya wong sampe ngerti nek bojone. Iki bangsaku ya wis ora usah wong NU ana sak niki. Yang mengobarkan perang bela bangsa NU. DCI NU niku sing ngajak beda karo londo kawitan NU. Mantasyabah bin qaumin fahuwa minhum niku semboyane NU. Aja ora padha karo londo. Londo iki penghisap rakyat. Mula terus klambi dibedakke. Londo ngangge batik, ngriki ngangge koko. Riko katokan, riki sarungan. Akhire sing ngriku mumet wong akeh kancane niku. Akhire terus ngriki nggih klompen niku kayu. Mereka melu nggo kayu, mriki ganti pentole ming siji niku gamparan. Akhire riko mumet bo ora iso ditata wong iki. Lha niku mila akhire Cisno Gurugronya niku lak paling jengkel karo muni jenengane santri. Oke hati-hati ning Indonesia niki, ana wong kocluk. Disekolahke mah, dienakke mah, dadekke pejabat mah, malah milih beda. Aku ciri ini telu nih wong Indonesia. Pokoknya hati-hati siapapun nanti masuk ke Indonesia, hati-hatilah dengan orang yang punya tiga ciri. Ji kelambine elek, ketune miring. Niku nomor loro gudiken. Nomor telu mambu rokok. Niku catatane Cisno Gurugronya seorang orientalis Londo sing mlebu teng Aceh nyamar namine Syekh Abdul Ghaffar. Negeri dulu ni, tapi sedikit biyen tadi an unum bukan sah. Mungkin perlu muk kamilah yang berbangsa ora. Wang bongkar nadi kan ni. Bah, pulau ni pribon ni gaya Pancasila. Ayo wis cocok. Nanti ni an uak. Wis cocok. Kabeh ribut Pancasila lagi bener paura bener paura. Apa kata Bung Karno? Yo kono tak kono Kiai Hasyim, mungkin Hasyim Kiai paling pinter. Lu zaman semonten sinten sing iso ngalahno pintere Kiai Hasyim, ngalime. Kiai Indonesia iki rata-rata hafal hadis papat lima waktu niku. Pamer kemlinti to. Kiai Hasyim niku zaman sak monten, niku teng Arab angsal gelar Hadratus Syekh. Niku mboten enten sing bantah punan. Gelar Hadratus Syekh niku gelar khusus. Nek gelar Al-Faqih niku syaratnya lah hafal 2000 hadis sahih. Niku Al-Faqih. Al-alim niku apal rubu'ul Qur'an. Nek asyeh niku apal sahih Bukhari Muslim. Lah nek mpun muni Hadratus Syekh niku syaratnya kudu apal Kutubus Sittah. Nah Kiai Hasyim niku entuk gelar Hadratus Syekh berarti Kiai Hasyim niku apal Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Jenenge wong apal kan ra kemlinci. Wong apal saniki wong apal Qur'an niku pundi enten teng pundi-pundi gawa Qur'an. Wong apal kok. Lho sampean iki nek kare duwe, lho kale. Njenengane lho, nek kale bojone iki wis apal, kan ora perlu teng pundi-pundi gawa fotone bojone ngene. Lah mboten perlu wong wis apal, ora bakal kecelik. Napa Islam NU ora kathah dalile, ora trocoh dalil. Nek wis apal. Sampeyan nek wis tukang wis pencak wis alim, niku napa tahu sampeyan niku terus gawa buku pelajaran pencak. Engko nek tantem ngene-ngene nggih mboten otomatis kok. Lho NU itu sudah bagian dari bangsa ini, sudah bagian terdalam dari Islam. Mula NU iku ora kakehan dalil. Wong apal kok. Kaya awak dhewe ngaji Quran niku lho, wis apal tajwid. Nek teng tajwide niku lali macane bener. Ya NU niku ngoten niku. Dadi NU niku senajan sak tebo-tebone, niku cen asale niku barang bener. Menclok teng pundi mawon model napa mawon mboten perlu dipikir iki bener apa ora. Ya mesti bener kok. Lho kaya kiai, kiai iki nek wis neng batin. Lah mbok awur pemabuk ya ora bakal mabuk. Campur silir ya ora bakal. Lho gitu. Nek agama niku nek wis dadi lubut din wis tekan ngriki, niku wis mboten enten masalah. Awur gulung gemak kali kuburan ora bakal nyembah kuburan. Lho awur berhala ya ora bakal nyembah berhala. Kenapa? Agamane wis tekan ngriki. Lah teng ngriki kok agamane lak tekan lambe mulo petuk apa-apa wet. Petuk kuburan gila. Petuk genduren gila. Dadi ya niku pancen ngoten niku. Lho nggih niku rumus. Kanjeng Nabi niku agamane pun manjing, mula jumeneng pas eneng wong Yahudi lewat. Ya biasa mawon, ana mayat Yahudi lewat. Kanjeng Nabi jumeneng, sahabat Kanjeng Nabi niku lho Yahudi, kok Yahudi iki dudu menungso. Napa? Apa lho? Yahudi niku Kanjeng Nabi niku agamane pun manjing didoni wong cacu-cacu ya cilik loro parani. Lah sampean NU agamane wis manjing mbok diunek-unekke lewat radio, nek tiba ya mang parani. Nek ngene iki mboten ribet wong NU niku. Mboten sampun to, wong panjenengan iki sing paling ngalim kok nesuan aja. Lho NU niku sudah menjadi darah dan daging. Lho enten seorang Habib niku ajeng mati, niku dianu diwulangi. Subhanallah, la ilaha illallah. Pisuwi kok. Kowe lho gek pirang dina sinau la ilaha illallah ngulang aku la ilaha illallah. Jarene. Aku la ilaha illallah kuwi wis ora ning lambe wis dadi getih karo dagingku. Gusti Allah ngerti, ati darah dagingku iki nyambut Allah. Ora perlu mbok kancani la ilaha illallah. Lene kuwi kelas dhewe niku wis tekan jero agama niku. Le sinau wis suwe. Paling tuwe. Iki wis mboten perlu ribut. Mula sak niki Pancasila bangsa. Ini hormat bendera lah, hormat bendera kok ribut. Sing ngaramke hormat bendera kawitan ku ana wong India ngriko. Namine Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Niku aja hormat bendera Inggris. Niku mantasabab qaumin fa wa minhum. Niku mriko nggih, mriko teng India ngriko. Mriko dijajah Inggris. Mila terus akhire aja hormat bendera Inggris. Mantasabab qaumin fa wa minhum. Inggris mumet. Inggris niku judek. Iki piye kok wong sak India sing Islam kok ngelawan Inggris? Inggris ya ora kurangan akal, gawe kiai anyar. Lho nggih gawe kiai anyar. Jenengane Ahmad Khan. Lah Ahmad Khan iki diceluk. Wis kowe wae sing dadi kiai ya. Tak jak dolan ning gonku, mengko Ahmad Khan niku dijak teng Inggris. Niku taune 1880. Ya dolan ning gonku. Lah dolan ngriku ndelok Inggris niku maju karena wong ora cocok karo Jamaluddin Al-Afghani. Kire mulih jatone ngeten iki. Wah, ternyata nek ning kene ra iso an-nadhafatu minal iman. Padahal awak dhewe Islam. Ternyata sing iso nglakoni an-nadhafatu minal iman iki Inggris. Berarti Inggris ini sudah menjalankan Islam. Senajan durung bertauhid, maka prototipe pemerintahan yang baik secara Islam adalah Inggris. Ngeten iki, Mbon. Lho akhirnya begitu bar pidato ngoten niku Inggris oh iya iya iya kerewangi gawe universitas. Mila gubernur jenderal Inggris sing teng India namine Sir Leighton diperbolehkan untuk meletakkan pembangunan Universitas Aligarh 1878. Loh. Nah, terus duwe murid niku Sir Ahmad Khan niku. Akhirnya Ahmad Khan itu gelar kebangsaan saking Inggris namine Sir Ahmad. Ande murid namine Mirza Ghulam Ahmad. Ini kita ambil dari murid Mirza Ghulam Ahmad dan itu kiblatnya terus teng Inggris mengatakan bahwa siji Nabi Isa wis mati makame ning Kashmir. Lho dan sesuk sing mateni dajal iki sapa? Aku. Dan niku mila terus pengikuti Madhan sebagian besar nderek Mirza Ghulam Ahmad. Nek sampean sing mateni Nabi sing mateni dajal lah sampean iki sapa? Ya aku iki Imam Mahdi. Tapi pengikuti kono kan kalih enten saking Syiah, enten saking Hindu. Nek saking Hindu punya keyakinan nek dewa niku ajeng ngrubah donya, lak ngedunke anak-anake. Mula terus akhire ana sing dikeyakinan nabi-nabi niku Mirza Ghulam Ahmad niku nabi. Nyar. Sing saking Syiah yakini nek iku meng Imam Mahdi. Mula njuk pecah Lahore kalih Qadian. Mek ngoten niku ta sakjane. Untuk apa? Untuk mengambil India. Nah yang terjadi di Indonesia ini kisah ini apa sih? Apa sih sesungguhnya yang terjadi? Yang sesungguhnya terjadi kan sapa tau sing ora kepengin Sabang sampai Merauke ini. Sing ora kepengin lho sapa? Panggonan sing enake kaya Indonesia niku teng pundi enten? Mang Pados. Teng Eropa napa enten panggonan kaya Indonesia ngeten niki? Mboten enten. Eropa niku nek wis petang tahun kena musim dingin bongko sampean. Tenggeri, lut nek wis musim dingin amit sewu, negara harus punya jaminan hidup buat rakyatnya. Kenapa? Karena negara membutuhkan kalori sing gedene mboten umum, daging, susu. Untuk apa? Mencukupi kebutuhan hidupe rakyat sing ra iso nyambut gawe selama 4 bulan. Lah niku negara harus kaya. Lah tenggeri iki negarane niku mboten sang ngurus rakyate, urip dhewe. Mangan telo, mangan nopo. Mula sebab rakyate niku iso urip dhewe, mula pemerintah sakniki umuk nek rakyate sugih. Lha niki rakyate asline kan iso urip dhewe, Tapi kok wah ini urip dhewe ngono ya ora mutu, akhire pemerintah duwe standar ben negarane diarani suke, mula sapi dakke 100.000. Indonesia iki hebat. Wonge suge-suge 100.000 payu lho ngoten niku. Wah suge bensin larang. Oh ngono to. Lah niku lak carane ngriku cek diarani awak dhewe negara sih. Padahal sampean ya nek ra ning witik ya telo ya doyan. Nah ini pengambil alihan negara. Ngoten lho niki. Sing ora kepengin iki sapa? Nggih. Perjanjian tiga kali perjanjian besar, sasaran utamanya adalah penguasaan terhadap Indonesia. Perjanjian besar yang pertama di Eropa niku enten perjanjian namine Edict of Demarcation. Dunia didom loro antarane Portugis kali Spanyol. Sasarane ya mriki kok. Sasarannya juga kesini pengen menguasai Indonesia. Lah mula Sultan Muhammad waktu niku terus jengkel, lho, kok arep nguasai kono aja, iku kono ku nek cara anune cara isyarae kono iki kudu dadi negara Islam. Lah mila perjanjian Edict of Demarcation niku didisi kali Sultan Muhammad ngirim ulama-ulama mriki ngislamke wong Jawa mula terus enten tradisi Wali Songo nika. Niku kirimane Sultan Muhammad. Lah sebab Muhammad niku As'ariyah, mila sing dikirim mriki nggih ulama-ulama As'ariyah. Lah bener napa mboten nek Sultan Muhammad niku? Ya bener, sapa sing ngarani Sultan Muhammad niku salah. Wong Sultan Muhammad Sahih Bukhari Muslim dipun sebutaken kali Kanjeng Nabi. Teng kitab Musnad Ahmad Ibnu Hambal juga disebutkan bahwa sesuk zaman akhir ana menungso lahir sing alim, sing bener secara syar'i, duwe pasukan hebat, orang hebat yang sanggup menaklukkan Konstantinopel. Lah wong niku sing iso naklukke Konstantinopel ya Sultan Muhammad niku. Lah niku As'ariyah. Sing waktu perang teng mriko merebut Konstantinopel, wong Nasrani niku seneng nek mati. Soale ngangge salib cilik-cilik niku kan dicel ngenteni lah anteng. Lah wong Islam pengin nggawa Quran semaput. Wong Quran niku nang kulit-kulit domba lak kandel-kandel. Mila kali Sultan Muhammad Quran ditulis cilik-cilik teng Stambul, Istanbul. Mula dugi ngriki Quran tak kotak cilik-cilik diarani Stambul. Sing dadi jimat niku. Lah itu maka ngirim ke sini betulan dan akhirnya jadi proses pengislaman tengriki dengan cara As'ariyah. Perhitungan Sultan Muhammad betul, akhirnya tahun 1511 nggih Portugis dugi teng Malaka melakukan penaklukan terhadap pasukan Sultan Megat Iskandar Shah atau yang dikenal dengan nami para merah mantune Sultan Iskandar Muda. Lho saya beli Milo terus akhirnya Demak nyerang nih kok, Demak nyerang nih kok. Untuk apa? Membebaskan bangsa ini dari cengkraman Portugis sebab Portugis melakukan penguasaan teng selat satu-satunya pintu keluar masuk ke dunia internasional. Milon Demak nyerang, Pati Unus nyerang, tapi akhirnya gagal. Kenapa? Perlengkapan perangnya kurang bagus. Niku Milo terus akhirnya negara mriki dadi miskin. Niku dadi miskin karena pintu keluar donya niki dikuasai kali Portugis. Milo terus perubahan negara dari darat dari lautan dadi negara daratan. Demak pindah teng Pajang kali Pang, akhire Pajang pindah teng Ngayogyakarta dados Mataram. 1771 dipecah kali Londo dados Jogja kali Solo, sing Jogja dados Buanan kalian Pakualaman, akhire sing Solo dados Mangkunegaran kali Kasunanan. Itu imbas saking apa? Saking penguasaan teng mriko. Perjanjian kedua yang dikenal dengan perjanjian Tratados de Tordesillas. Niku nggih sami capaiannya penguasaan teng mriki. Kenapa? Karena ndelok Portugis niku kok enak sugih teng mriki, terus riko iso urip, mila kabeh do pengin melu mriki. Ah sing nyasar kawitan melu mriki niku namine Spanyol. Lah Spanyol salah dalan mlebu teng Saparuang riko. Mila terus Portugis nesu, ira iso jalurmu iki ngulon kang dudu ngetan. Nih jalur mengulon, nenek rak paten ni gini-gini. Akhirnya terus terjadi perundingan Tratados de Tordesillas dan Portugis harus mengganti rugi kepada Spanyol ben balik neng jaluri male 200 dukat emas atau yang dikenal dengan satu dukat itu 300 batang emas. Jadi perjanjian male namanya perjanjian Saragosa, perjanjian menyebarkan mencari emas, menyebarkan kejadian. Tujuannya nggih ngrik male mula terus pul VOC. Lah di negeri ini kicet negara sing paling enak sak donya wis mboten enten. Jenengan sing haji nek mboten nenten Ka'bah, mboten nenten makame Kanjeng Nabi, wegah niku teng mriko panas 90 derajat ya. Teng mriki bengi-bengi bloder ya penak. Ngerowot urip. Wis paling enak negara niki negara separo swarga niku nggih mriki niki. Yo, swarga niku digambarke napa jannatin tajri min tahtial anhar. Swarga iki banyune mili. Lah teng mriki karang anyar banyu mili kabeh. Terus nek digambarke nahruhu min asalin kaline teko madu mriki angger gerowokan madu kathah. Nahruhu min khamrin kaline teko arak, damel arak teng mriki nggih mboten angel teng nggih. Wong bekonang al alim al alama niku. Ah nggih, lha iki dadi lha sakniki dari sini terbukti, akhirnya terjawab. Berarti mbiyen mestine para ulama tidak mungkin menjelaskan Islam dengan iming-iming surga, karena gambaran surga niku teng Jawa separo wis kedadian. Nah mungkin ngeten lho niki mawon. Nah, terus akhirnya iki kabeh. Lah kabeh niku pengin nguasai niki, manjane niki niki nggon paling enak. Bahkan Yahudi juga menyatakan bahwa inilah tanah yang dican. Terus ana sing gawe cerita inilah Atlantis yang hilang. Cocok kabeh, inilah Ratu Sabah, ana-ana sapa, Sulaiman. Niki kabeh kan gambaran niku teng mriki kabeh. Ini untuk apa? Karena cerita kehebatan dan keindahan masa lalu niku ra eneng sing cocok selain di tanah Nusantara. Ini cocok. Lha mulo kabeh lak kepengin mriki. Cuman sing digawe kali Sultan Muhammad niki wis dadi. Wis dadi nopo? Jadi kekuatan besar dengan penerus yang sangat hebat. Jenenge Nahdlatul Ulama. Lah kenapa? Karena Nahdlatul Ulama tegas sampai sekarang menyatakan kami adalah penerus perjuangan Wali Songo. Kami bergerak al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Li wujute sing digawe Sultan Muhammad hari ini ya dadine rupane sampean-sampean iki. Dan tetap sama, komitmennya sama. Ojo otak-atik bongsoku. Komitmennya tetap itu kan biyen eneng londo jajah mo mantasaba bikomin bahwa minhum eneng gawe pergerakan menyatakan ayo dukung pergerakan hubul waton minal iman pas bongso jaluk getih NU tidak pernah takut paling depan mengatakan iskariman au mujahitan dengan resolusi jihad dikurang apa bongso iki widak limo ngarep dewe walung pulau siji ngarep dewe sampai terakhir niku gegerkin dunia NU niku ana wong ora layak mlaku, ora layak weru. Niku iso dadi presiden. Nek ora Indonesia ora ana. Enggak mungkin. Lah ya itu karena barokahnya Nahdlatul Ulama tadi nek dilokno NU goblok niku wong goblok. NU kok goblok niku piye? Mbok nganggo utak ngelokno niku. Lah mereka apa ada mana pernah mereka mantan ketua organisasinya yang jadi presiden? Ora eneng kok. Hitung jumlah masjid paling banyak nek ora masjid NU. Cuman karena wong NU iku sing duwe, pancene jenenge wong duwe niku kit biyen senengane panggonane dilok-lokno, wis kit biyen. Nah nek ora melok duwe ngopo dilok-lokno? Nah, mereka datang belakangan ini satu nggih. Yo jenenge rumangsa lahir teng mriki melok pengin duwe bangsa niki. Melok pengin duwe kaya NU duwe organisasi ngoten niki, tapi teko mburi. Jenenge wong teko mburi niku lak ya kudu ngemper-ngemper sik ta nggih. Lho njen aku kudu ngemper-ngemper, mlipir-mlipir ngoten niku. Wis ngoten wis ki mbiyen. Niku rumus e panjenengan mawon ngerti. Wis ngemper-ngemper, ngapik-ngapik sik. Wong nganggo teorine munyuk biasa. Lho munyuk niku nek sak derenge nyakar niku ngrakut sik. Ya ngrakut-ngrakut. Niku nyakar negara sakniki lak ngrakut-ngrakut, gawe partai, gawe napa pun biasa. Cuman gawe partai dinten niki organisasi hari ini kan mboten mungkin dengan pilihan langsung kaya ngene nek mboten duwe umat. Nek mboten duwe biting niku ora mungkin iso dadi. Lah biting paling besar niku ngene Nahdlatul Ulama. Lah paling akeh lah bitinge NU niku 80 juta kok piye ngeyel sampeyan. 80 juta lha jenenge nganyar gawe blumbang niki Pak. Damel blumbang niki lho. Iki wis kadung eneng blumbange pesan sponsor kon gawe blumbang. Urunge nang wonge digekno sekolahan, digekno rumah sakit, SD, IMI. Urunge nang wonge niku gedunge wis kathah. Lah tapi golek uangnya ya mumet de. Cerita apa? Cerita suwarga wis didisi INU. Cerita neraka. Kalah dhisik kabeh. Cerita pendidikan ya wis didisi INU. Akhirnya ceritanya pokoknya sing penting beda. Kene duwe cerita anu hikmah, kono duwe cerita ruqyah. Wis mutune biasa. Yang kita kira ini cerita ahli hikmah, mereka untuk cerita ahli ruqyah. Mereka ngeriki suwo, mereka hamah bekam. Wih ceritanya ngerti ini, ngeriki ilah hadroti, ngeriko kepada semoga arwahnya. Ini betul tak ceritanya? Ngeriki wis duwe cerita sayyidina, ngeriko gawe cerita baginda. Ini ming caranya gawe cerita yang ora padha men iku tok. Wong teko mburi jenenge mawon wong teko mburi. Lah awake dhewe niku sinaune wis ket biyen Qur'an wis rampung. Dadi wis tekan bab ikhlas, wis tekan bab napa bab tawadhu. Niku lagi sinau kawitan, lagi tekan bab ghirah kali bab ghadab. Wis jarno mampun. Lah bab niku dadi wis tenang mawon. Ini kan beto, Riki wis gak ada jamaah pon wage kliwon di ono kabeh nek NU niku silaturahmine. Ngriko niku bingung, piye akhire gawe majelis Ar-Rahmanan. Nggih dina Rebo, akhire kesasar. Napa? Dina Minggu akhire kesasar yang paling jelek. Wong ora oleh tasabuh karo wong Kristen, malah iki nggih pengajian dina Minggu. Lho nek awak dhewe kan ora tau ngunekke niku to nggih. Dadi ora apa-apa. Coba saat niki apa yang bisa di? Jadi milo kulo niku kadang ya delok itu. Jadi mboten heran. Pun tau, uang niku nek ngaji nih bener. Seso niku kabeh tadi nabati ulama. Stop. Yakin lo niki. Orang gelem ziarah kubur neng tabur bunga gelem. Itu jarang. Oh no, carane pokoknya beda. Pokoknya sebetulnya niku ceritane mboten padha. Walaupun hakikate pok. Padha pun ayo golek siji-siji lak padha kabeh. Ora gelem selawatan ngangge musik soalnya bid'ah. Tapi wis ketemu dalile akhire ngangge nasyid, ngangge lambe dung dang dung dung. Lah ya niku tapi. Hari ini yang terjadi niku mek niku tok. Kenapa? Karena harus membuat blumbang. Sponsore wis eneng, blumbange iwake rung eneng. Niki piye carane? Persis carane ibu-ibu. Arep tuku bapak-bapak teng mriki to nggih. Arep tuku iwak ya duwit ya dintit wae enak kok datang tuku iwak nggo ngopo? Akhire arep apa utang ya kok ra wangun. Akhire napa nganggo carane wong karanganyar. Wong akhire obok-obok mlumbange tanggane supaya iwake tele-tele ngene iwake tele-tele stres sendok. Pindah. Pindah. Niki tak niki to. Niki lak teorine ibu-ibu persis. Sangu 20.000 teng pasar nggih. Ana kerudung apik. Pinten, Bu? 50.000. 20.000 iki. Apa yang dilakukan ibu-ibu? Mulai merancang rencana jahat. Dilokno kawitan. Lah jahitane elek ana 20 aku tau. Ya wis 35 apa 40. Ala Bu warnane kurang apik. Ya wis terus medun. Suwek titik. Akhire nggih 20.000 turah 5.000 tuku. Emang ngoten iki to. Hari ini yang terjadi kan itu. Ya Allah mula dadi konslet, dadi lucu-lucu. Akhirnya beduk salah. Dadi nyalah-nyalah no perkara-perkara sing yakin lucu kaya cah cilik ya Allah. Yakin kaya cah cilik. Lah dalile ya ana awan. Beduk bid'ah. Ngoten niku. Lah beduk iki bedane apa karo seger? Ya padha mawon to, beduk karo sepikiran padha. Wong go ngundang wong tok mawon, kiai ora ana sing ngarani beduk iki syariat. Ora eneng kok. Mboten nenten nggih. Mboten nenten kok kiai, beduk adalah syariat yang harus ditabuh sebelum orang masuk masjid. Ora eneng to. Nggih mboten nenten nggih meniku nek sing napmulo karena dhek itu syariat, beduk niku tabu cah cilik ya oleh. Tabu wong edan oleh. Lha niku oleh. Terus saat ini beduk niku wis kalah banter mulo kata sing ngangge speaker. Itu speaker ya ora kanggo wong menyang ning masjid di SMS. Niki tidak ada. Tongkat misalnya, lo tongkat itu disalah nopo nih. Wong awak dhewe niku Syafi'i. Imam Syafi'i niku nyarati imam nomor siji li ulama ihim krono ngilmune, nomor kali li masyayikh ihim krono tuwe. Lagi itu tuwe ini khutbah nih radikai tongkat suwe-suwe nek kritik-kritik semata apa yang tak kejalan. sing kaping kali khutbah niku rukune salat Jumat, sebab niku rukun tangane mboten entuk ketua ketawe. Supaya mboten ketua ketawe cekeli tungkat. Lho niku niki ketu niki lak mboten syariat ana to kiai ngarani. Ketu niku syariat mboten. Syariat niku wong sujud ra entuk ketutupan rambut. Supaya mboten ketutupan rambut pas sujud sing sae dul. Nek mboten gelem gundul kuplu ana. Abang ijo putih ireng keneng. Nek mboten duwe nggih udeng keneng. Topi keneng, paribasane raneng napa-napa katok diwalik keneng. Niki nek cara fikih lak meng mlebet kok idah malayatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Dadi mboten enten sing anu. Lho ya Allah. Lho niki lho kadang niku sing aneh-aneh. Terus panjenengan ana mboten sing ngarani syariat ngene-ngene niku syariat pas dikir. Lah mboten wong pesene niku meng udzkuru ni adzkurkum dikira aku ini nek kowe dikir nang aku ya aku eling nang kowe jarine Gusti Allah nek ngoten niku. Lah ngeten iki. Lah terus nyontone niku sahabat. Ya bener nek sahabat. Dikire meneng ini ya bener wong sahabat niku murid Kanjeng Nabi langsung atine padang basirae dibuka nang Gusti Allah. Meneng ngene tok ngriko. Praktekno ning ngriki kon meneng ngene turu. Iya turu kok teng ngriki lah kok pripun ta jenengan niku. Lho niki lho ahli sunnah wal jamaah itu sudah melewati fase yang sangat berat. Fase niku wis lewat kabeh. Ternyata menungso nek muni balik nang Quran dan hadis iku ra enteng hasile padu. Bahkan nek cerita malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun niku antar sahabat ya iso paten-paten. Patenan aja maneh kok kelas karanganyar. Sahabat lho Abdurrahman bin Muljam niku sahabat, Amr bin As niku sahabat, Yazid bin Muawiyah niku ya sahabat, iso paten-patenan. Napa male kok malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun dijadikan landasan untuk menegakkan syariat Islam secara daulah ngangge prinsip ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum dadekke negara. Ah nek kelas e kaya awak dhewe bubar-bubar. Sebab napa? Contone enteng begitu dijadikan daulah niku mboten peduli dia gelap mata karena politik berlandaskan agama, hasilin napa? Utune Kanjeng Nabi diketok sirai. Ojo mana kok sampean. Peristiwa Karbala niku lak peristiwa Yazid merasa bahwa aku iki pemimpin cocok karo agamane Allah, cocok karo Quran, sapa sing nentang aku berarti kafir. Lah ning kono eneng rombongane Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dia merasa benar secara syar'i menjadi pemimpin negara, maka membunuh cucu Rasulullah dihalalkan. Lho, apa meneh kok sampean? Yo padha karo mbleh tengu niku lho, Ming. Nggih, contone niku enten. Wes niku tenggen politik. Dikembalikan kepada sapa sing nglakoni hukum Allah. Akhire malah padu. Padu eneng sing rombongan atal gelut takon nang Sayyidina Ali. Ya Ali, iki zaman Kanjeng Nabi urip kok enak. Tentrem. Lah zaman sampean kok ribut, iki ngopo to? Lah ya zaman Kanjeng Nabi umatnya kok aku. Lah zamanku kok kowe ngono kuwi kok. Ya pantes ribut. Akhirnya tambah ribut, akhirnya ana sing ndonga, ya Allah, donya kok geger mawon ya Allah, mang paringi tentrem ya Allah, ya Allah, kok tetep ribut mawon. Ziarah ning makame Kanjeng Nabi, Jeng Nabi kok rimawon, ora, ya tetep wae ribut. Para sahabat, para apa diparani kuburane monggo ya Kanjeng Nabi tulungi, tetep mawon. Oh, ya layu wis prei. Berarti cen urusan donya pasrahke menungso. Wong wis mati iki wis lewat, rasa diurusi. Bulane digudak ditudar-tudar ya ora apa-apa wong wis rampung tugas ning donya. Waladzi khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayamin tsumma stawa. Gusti Allah sudah mayam di atas aras, urusan donya dipasrahke menungso. Akhire wong sing ngoten niku dipimpin keyakinan ngoten niku dipimpin kalian Qilan ad-Dimasqi Ma'bad al-Juhaini damel ajaran namine Qadariyah. Nah sing siji beda maneh, wah iki wis takdir kok kaya ngene iki. Rombongane Jaham bin Sofwan damen aliran Jabah. Lah sing milih Quran iki sapa? Ya wong sing lakone apik. Sing lakone apik iki sing kepiye? Ha sing cocok karo Quran. Ha sing cocok karo Quran iki piye? Ha ya sing lakone apik. Ha ya mulek niku mboten enten enteke. Wah akhire ha sing siji aku ora melu-melu kang jenenge Murji'ah. Wah akhire ora iki piye to iki piye wis pitik ya wis. Nah critane Gusti Allah iki piye to? Yo nek apik ku dilebokke swarga. Nek elek ha dilebokke neraka. Oh cocok iki ya. Cocok wis apik mlebu swarga, elek mlebu neraka. Ning suwe-suwe kan wong takon, lah nek kira-kira nek ana sing buk piye Kang? Apike 50, eleke 50 ngene mlebu nang ngendi kuwi? Ya akhirnya terus sing mikir, oh ya kuwi anu ora ning swarga, ora ning neraka. Ning antarané swarga kali neraka rombongan niku dipimpin kalian Wasil bin Atok. Oh ngono ya, ora ning ngono. Oh sik. Nek ora ning swarga, ora ning neraka, cah bayi ning endi? Iki ya rung diapik, rung dielek lho kuwi cah bayi. Oh ning swarga, Kang. Soale dhek niki wis duwe kaapian sithik jenengane fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ha iki sik duwe fitrah ning swarga. Nah swargane piye? Ayo elek swargane ora apik, ora ding amal apik kok swargane apik. Kan kebaikan dan keburukan tergantung amal ibadahnya. Ya caca ngono. Ha nek kira-kira cah bayi kan suwe-suwe niku ndelok swarga kok apik. Ha nek dhek protes. Protes ning Gusti Allah, ya Allah, mbok kula mbiyen diuripi tekan gedhe, swarga kula lak mboten elek ngeten niki kaya ngene niku. Jarine Allah, ya soalnya kowe iki nek gedhene kafir, mulo tak pateni cilik nek gedhemu kafir matimu neraka. Eh nggih pun nek ngoten daripada gedhe kula kafir mending pateni cilik. Lah suwe-suwe wong kafir niku ya krungu mbok protes, ya Allah, jenengan mboten adil. Lah ora adil piye? Lah niku dipateni cilik supaya selamat mlebu swarga. Lah napa kula digedheni tekan gedhe dadine kafir? Wong jenengan wis ngerti. Oh, akhire ajaran niku kocluk. Oh, konslet, ah wis bubar. Karena ajaran itu konslet, Abu Hasan Al-As'ari apa Abu Has Syekh Hasan Basri gurune Wasil bin Atha, oh ya wis kono-kono muli minggat-minggat iktizal ninggal. Mula jenengane Muqtazi. Syekh Hasan Basri niku duwe pikiran, oh jan iki pekorone iki sebabe politika. Iki politik kabeh wis politik aja diurusi sik. Awak dhewe ayo minggir saka politik wis. Begitu Syekh Hasan Basri minggir saka politik, ah Muqtazilah di kesempatan ditenono. Tak iki aku tak sing mlebu nang politik, mila muride Wasil bin Atha namine Al-Jubai mlebu di kekuasaannya Al-Ma'mun. Maka kemudian asasul khamsah tambah siji namine amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi asasul khamsah niku at-tauhid, al-adlu, al-wa'du wal-wa'id, amar ma'ruf nahi mungkar, al-mangzilah bainal mangzilaten. Bareng duwe perintah amar ma'ruf nahi mungkar, lah inilah kesempatannya orang Mu'tazilah sing ajarane ora tek cocok niku, konslet kabeh niku. Wis kabeh ora eneng wis pokoke kabeh Gusti Allah niku ya tauhid, ora nganggo wasilah napa-napa ya wis kono ning akhire dengan kekuasaan dia membantai seluruh kekuatan yang bukan pendukung Mu'tazilah. Mila terus Sunni diuber-uber terjadilah peristiwa jenengane peristiwa Mikhnah. Nah, itu yang membuat kesadaran dari siapa? Dari muridnya Syekh Hasan Basri jenengane Abu Hasan Al-Asy'ari sadar, oh ternyata politik ya ora iso ditinggal. Begitu ditinggal ade dikebuki. Mila terus Abu Hasan Al-Asy'ari menghubungkan kembali, gawe cerit, gawe hubungan maneh. Oh, jan Gusti Allah niki ado, menungso iki ning donya, menjangkau Allah itu tidak mudah, maka harus ada wasilah-wasilah. Dengan wasilah-wasilah itu Islam menjadi santun, menjadi rahmat. Tapi nek ora eneng wasilahe, maka Islam harus dipaksakan dengan cara kekuasaan, pemerintahan dan politik. Mila terus akhirnya gawe penghubung-penghubung. Nah penghubung misale wong iki ben kenal Gusti Allah dihubungke kali ilmu tasawuf, ben kenal kali syariat dihubungke kali ilmu fikih, ben uteke niki gathuk dihubungke kali ilmu kalam. Mila Syekh Hasan Basri Abu Hasan Al-As'ari nulis kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah yang artinya apa? Memberikan penghubung-penghubung pada manusia supaya apa? Menungso kenal malih agamane Gusti Allah dengan ra menungso lho niku lho. Akhirnya napa? Di pemerintahan ketiga zamane mutawakkil alallah niku Mu'tazilah bisa digulingkan kembali kepada Sunni dan setelah itu qadine ganti kalian Imam Ahmad Ibnu Hambal. Dari sinilah kenapa kemudian ajaran Asy'ariyah sama sekali tidak pernah alergi dengan politik. Ngono lho. Nggih. Lha mulo sampeyan ora entuk alergi awe politik. Ini demi apa? Tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah. Ini umat ditereng mawon. Semua berangkat dari situ. Begitu itu. Maka setelah itu Asy'ariyah menjadi Islam terkuat di dunia. Dan sampai hari ini di mana Asy'ariyah berdiri, maka Islam menjadi roh rahmat. Tapi di mana tidak ada Asy'ariyah, karena wong wis ora nganggep wasilah itu ada, mula meksa menungso harus dengan kekuasaan. Mula menungso-menungso sing ora gelem ngangge wasilah kabeh dibitake, dia pasti akan mengarah kepada penguasaan terhadap negara pasti hukumnya. Nek awak dhewe ora neng ngopo biasa mawon, wong-wong dablek ya iso dijak ngangge cara ngene. Inilah Asy'ariyah itu menghubungkan menungso saka Gusti Allah diparingi ruhani, teng donya disiapke jasmani kali wong tuane, ketemuan ruhani kali jasmani dihubungkan kali jenengane akal. Lah Asy'ariyah menghargai itu, sing mulang ati kepada Allah jenengane ilmu tasawuf kenderek Imam Ghazali kali Syekh Junaid Al-Baghdadi, sing mulang awak kenderek fikih Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah. Lah sing ngurus akal derek gene Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Mula Nahdlatul Ulama yang bergerak dari situ hari ini membuktikan bahwa Islam terkuat di dunia hari ini ada di Indonesia, dan itu adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ngeten lho. Sing Eropa wis entek, sing Afrika wis entek, yang di sini tumbuh subur. Kenapa? Karena isine Asy'ariyah An-Nahdiyah, isine wong Karanganyar sing rembes-rembes. Salah satunya ini lho. Ini kan bukti. Kalau ini dihilangkan apa sampean arep nyontoh Afghanistan? Ya enggak, monggo. Ono kok contohne? Apa nyontoh Suriah? Monggo. Kita ini diajari tasawuf. Wong medun ya krono Allah, wong munggah krono Allah. Maka tahun 2001 kita bisa memberikan contoh kepada dunia bahwa dengan Asy'ariyah bangsa lepas dari jerat perang saudara ketika Gus Dur ikhlas keluar dari istana. Tapi begitu Mursi tidak ikhlas keluar dari istana, kenapa? Karena dia adalah ikhwanul muslimin, bahwa donya berubah atau tidak tergantung menungso, hasili paten-patenan ora eneng rampungi. Gelem sampean kaya ngono kuwi. Nek mboten purun ya ayo Nahdlatul Ulama iki dicekeli sampai mati. Ngono kok angel. Lho NU iki. Lho sampean niku lho dadi ora usah nyala-nyalake Yahudi kadon. Itu perang karena diadu domba Yahudi. Yahudi niku lho wis turu. Yahudi itu sudah tidur. Ket mbiyen bar Kanjeng Nabi jarene sing ngedu domba wong Islam niku Yahudi. Jarene sing ngedu niku Abdullah bin Sabak, Abdullah bin Salul. Kit biyen iki ya wis ngerti dalile eneng, walan tarbu angkal Yahudu walan Nasara ya eneng. Lho nek kit biyen ngedulak ya wis to wong cen Yahudi niku cen bangsa paling cilaka ning donya. Lho Yahudi niku lak bangsa paling cilaka, eneng Namrud disembelih, eneng Firaun disembelih, eneng Nebukadnezar disembelih. Dukun Hitler digorok maneh. Lah ya akhir dadi bangsa yang enggak percaya sama siapapun. Iya pantes dadine kaya ngoten niku. Lah nek sampean didu, ya kuwi kit biyen no. Yahudi begitu silakan. Sing goblok niku sing gelem didu. Yang bodoh kita itu mau diadu. Atau jangan-jangan kita itu terbiasa nyalahke wong. Wong nyolong wong wedok daging sapi jare konspirasi Yahudi. Lah ya piye? Nyolong lho ya piye wis rasane kakean lambe. Cerita Daulah Islamiyah nyolong sapi. Lho ya piye kula? Kon biyen kawitan kula ajeng melu. Kula ngandel wong critane Daulah Islamiyah, lho dadakane nyolong sapi. Rasita kula. Maka dimanapun saya enggak pernah percaya sama mereka. Blas. Yakin. Mula nek ana wong NU wong ngandel karo kono goblok. Jo ngandel, lu nyolong sampean dadi wong wedok gelem ta? Anaknya diperjualbelikan roki cekak-cekak ngono kuwi. Nah mengatasnamakan Islam. Ya aku ya ora doyan ngoten niku. Gel kula kadang delok. Persi-persi jenggote to. Wakbar dadane ndelikne cah wedok fustun. Fustun didelikke kabeh. Aja kok. Ini kan oknum. Oh, oknum kok konangan. Nek urung konangan ora oknum. Lu mulai ngandel. Daulah Islamiyah. Iya kono. Tapi kami punya bangsa. Iki tekku aja mbok ganggu. Bangsa dari Sabang sampai Merauke, kami yang bertaruh darah, kami yang bertaruh keyakinan di sini. Nek sampai mbok utik-utik, kami yang paling depan menghadapi kalian. Ya kurang apa? Tak pimpin sampean. Dipikir aku ngangkat golok gak wani ta. Lho ngoten lho. Dadi ini bangsa pertaruhan. Uang utek-utek Quran iki lho ana dasare dhewe-dhewe. Utek-utek hadis ngono, tapi ojo kok utek-utek Pancasila ojo. Itu payung bersama. Kiai Hasyim wis ngomong, "Kang, dari nang Bung Karno, ketuhanan yang Maha Esa iki saka ngendi? Saking kul wallahu ahad, Yai." Lah wis, sing nomor papat iku sing paling apik tambah ana ngene. Maka usulan Mbah Hasyim yang dipakai oleh Bung Karno itu ada satu di situ. Penggunaan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Itu usulannya Mbah Hasyim yang didiskusikan di Taswirul Afkar antarane Haji Umar Said Cokroaminoto, sak mantune jenengane Bung Karno. Di situ ada Kiai Wahbahasbullah. Neng Indonesia itu tidak mengenal istilah rakyat. Yang ada adalah rojo, kawulo, bendoro, hamba, kawulo, gusti. Tapi begitu harus ada kesepakatan bernegara, piye carane hidup bersama dan ada pertanggungjawaban, maka semenjak itu bangsa ini menghilangkan istilah raja, menghilangkan istilah kawulo, ganti dengan istilah Kanjeng Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mula bahasa rakyat ditetapkan menjadi bahasa dalam sila keempat yang dipimpin oleh hikmat, bijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Lho kurang apa, ayo munio. Tapi jenenge wong ge anyar iki dikandani ya radong. Ya sudah, kita mau ngomong apa? Ayo. Lho ini lho Indonesia. Maka ndak usah ribet. Adewe niku. Iki wong gawe blumbang, anyar, ojo terprovokasi. Ampun terprovokasi iki anyar. Sesok kecelek-kecelek dhewe enten ono ta. Kene bane kempes salah situ lah ya ora duwe ban serep nih kok. Lho ban serepe kan bid'ah kabeh. Banduwe nopo ngumpul ke uang orang duwe apa mungkin suwe-suwe ya kisinan mana orang gelem Sayyidina ning ini baginda ini gilak lah uang kayak anyar lah terus yang katah niku saat niki niku uang NU niki lah kudu roto-roto lah ya kiai niku lah kadang tengriki niku ajeng dadi ketua lah suwe prosese ah ben tepat dadi ketua ya udah ngriko langsung dadi ketua cabang nang ngene modele ini coba, ya Allah, kalau ini kadang bentau, tenang mawon, pun sudah dibetulkan. Dan kalau Nahdlatul Ulama dinyatakan sebagai organisasi yang bid'ah, ya rapopo, wong bid'ah nukit, biar neneng bid'ah kasanah, neneng bid'ah sayi'ah. Lu Siti Asiyah niku tahu protes nang sahabat, hei sahabat, jangan nukiki bid'ah. Ternyata bid'ah coro Siti Asiyah, Siti Aisyah niku nopo, gara-gara sahabat ngayak roti. Roti niku diayak, cek lembut. Disneni karo Siti Aisyah, eh aja-aja kuwi bid'ah jarene. Jenengan kan lak ora ngerti, niki luwih enak, Ndara jarene ngateni. Begitu, oh sing diayak kok luwih enak, oh nganggo sing kuwi wae. Menurut Imam, menurut Sayyidina Abu Bakar, nulis Quran niku ya bid'ah. Sebab napa zaman Kanjeng Nabi orang ngongkon nulis Quran. Tenggriki korban sapi niku ya bid'ah. Wong Kanjeng Nabi kurbane unta. Tenggriki lho nggih. Tenggriki zakat fitrah ngangge beras niku ya bid'ah. Soale Kanjeng Nabi niku ngangge kurma kali khintoh gandum. Ayo. Lha yen apa sing mboten bid'ah nek tenggriki? Saking adohe lho karo Kanjeng Nabi. Zaman Kanjeng Nabi wong maca Quran ya ora eneng. Sebab napa? Apal. Lho wong apal kan ora perlu maca ngeten iki. Ora perlu nang ndi-ndi nggawa. Niku wong nek wis bat sujude niku wis tekan ngriki kan bathuke ora perlu direng-ireng. Lho kenapa? Karena batuk hitam itu bukan asari sujud yang di dalam Al-Qur'an, bukan ireng itu bukan. Lho dalil ayatnya kan dawa niku. Niku ayatnya kan dawa banget niku. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah wal ladzina ma'ahu asyidda wal kufar rukhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhim min athari sujud dzalika mathalum fit taurati wa mathalum fil injil kadzar in akhraja syatu fastawa ala suqi yujibal yudra liyaghidha bi umul kufar wa'adallahu ajran azimah. Lho niku tak ta. Dawa tenan niku. Ya terus niku terus asari sujud iki digawe sing ireng-ireng. Waqafa billahi syaitan niku ya sing syahadat niku cukup teng Gusti Allah. Rukhama ubainahum ya berkasih sayang di antara mereka. Asyidau alal kufar kudu kafir. Kafir lho ya aja ngoten niku kok. Di sini itu beda, aja dipadak-padakno. Haji ora eneng wong zikir, ora eneng wong sembahyang. Wah, gue gini ya, Eh teng mriki ya beda nek ning Arab niku ngene Allahu Akbar napa male sahabat lahak wae. Lah sahabat niku wis dadi ngrikine. Ya mbok ana wong ngene-ngene dipanasi kile niku wis ra krasa. Lah awak dhewe nyuntuh Allahu Akbar lali samping ngene iki wong karangan nyar. Allahu Akbar nyetop apa iku? Ini kadang lali. Lah niki lho ma'ruf niku teng mriki. Al-haq itu betul. Ning di situ ada al-ma' Ma'ruf lah awak dhewe iki wis tekan kono. Lah sing kono niku lagi mulai buka. Wong majelis tafsir kok dadi organisasi niku lak yo aneh to niku. Ono kok wong jagongan kok dadi organisasi yo angel to niku. Lha mboten napa-napa nek ngoten-ngoten niku nek tenglen iki wong-wong iki kan sangat kebingungan. Akhirnya begitu saking bingunge ternyata Kanjeng Nabi itu punya sekian banyak persepsi bagi umatnya, akhirnya nyuntune teng surah. Rasulullah itu punya prinsip sirah sejarah multitafsir, sarirah pikiran multitafsir, tapi surah penampilannya insya Allah padha kabeh wong Kanjeng Nabi niku Arab. Wong Arab niku mesti jubahan, wis pasti. Tekan sakniki copet niku nggih jubahan ya. Abu Jahal nggih jubahan sami. Dadi Kanjeng Nabi Abu Jahal padha kabeh niku jubahe. Bahkan Kanjeng Nabi jubahe elek. Bedane Kanjeng Nabi dengan Abu Jahal cuma satu di wajahnya. Nek Rasulullah wajahnya tersenyum, basam, basam nek Abu Jahal wajahe kaya wong kebelet ngising nika. Pun, tit nggih. Niki tit niku pun, tit. Nah, niki setunggal malih sing kula aturke. Karena bangsa niki menjadi bangsa sing paling indah dan berkali-kali dijajah niku ora keneng. Kenapa? Nek cara Bung Karno riyen, bangsa itu punya tri napa istilahnya niku trisakti, siji kemandirian ekonomi, kemandirian politik, kemandirian budaya, itu trisaktinya Bung Karno. Nah, bangsa sing duwe niku kemandirian budaya, kemandirian pengetahuan, ini pancen dijikuk niku angel. Cina, Korea, Jepang niku internasional jikuk ra iso. Dia menjadi bangsa yang mandiri. Di sini ini termasuk bangsa sing duwe tiga kekuatan itu. Dan tiga kekuatan itu faktor pendukung utamanya adalah satu Nahdlatul Ulama, yang kedua adalah nasionalismenya Bung Karno. Dua itu sama-sama kuat. Lah saat ini hati-hati. Ngerika mboten iso mlebu mriki. Mula eneng sing disangoni. Disangoni napa? Untuk memisahkan bangsa dari budayanya. Lah dilalah eneng kanca-kanca Islam niki sing getol banget memisahkan budaya saking masyarakat, karena budaya selalu dianggap sebagai sumber khurafat, sumber tahayul, sumber bid'ah. Mula kelompok sing ngeten iki disangoni untuk apa? Memisahkan bangsa dari daulatannya. Mula jenengan mboten sahiran, penjenengan gawe masjid lu angele. Dandani gotaan siji bolong won angel. Sing riko niku lho dal-dal mawon ningkat telu. Ningkat papat. Ya ono sangune untuk memisahkan bangsa dari kemandiriannya. Intine mek niku. Nah sampe anarep melo. Ya ora apa-apa nek kepengin pecoki karo sing tuwa-tuwa. Ku makam pahlawan ning ngono tangi bingung ku sampean. Lah ini iki lho, harga diri bangsa niku teng mriki. Bangsa niku punya simbol-simbol, maka kemudian mulai harus dihilangkan. Ben bangsa ini tercerabut saking, pedot saking asal usule, mula petilasan-petilasan, tinggalan-tinggalan niku dihapus. Niku lek mbiyen pun dicacak kali Abroha. Supaya Kanjeng Nabi niku ora iso ngaku penerusé Nabi Ibrahim, mula operasi pertamanya Abroha adalah menghancurkan Ka'bah. Supaya napa Kanjeng Nabi begitu tadi Nabi ora iso aku-aku penerusé millata Ibrahim, soalé Ka'bah niki ilang, tapi kali Gusti Allah Masya Allah diulangi kilo Nabi Adam mat, diulangi Nabi Adam ceritane kabeh bar ngono dinapak tilaske cobi lagi Isra Mi'raj nih dinapak tilaske niku kilo Baitul Maqdis iki lho iki bar ngono wis bar napak tilas Kanjeng Nabi isih diwajibke ziarah ke makam para ke petilasan para leluhurnya jenengane ibadah haji iki lho tawaf ning kene iki lho kene kok ape akhire secara zahir Kanjeng Nabi terhubung dengan seluruh pendahulunya dan batinnya dihubungkan kanthi dingengken maca shalah shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina. Lho bener main-main niku dohiron wa batinan, para orang belakang terhubung dengan para pendahulunya. Akhirnya Kanjeng Nabi begitu wis ngerti, cuman ngendikan innama bu'aistu li utammima makarimal akhlak. Aku iki diutus meng arep nyempurnakno akhlake wong biyen sing apik iso tak nggo meneh. Lha niki lho mboten, tidak ada di situ prinsip tajdid, yang ada adalah al muhafadzatu alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kurang bener sampean? Ayo. Paling genah awak dhewe. Tawaf niku pun enten sak derenge Kanjeng Nabi, cuman bar sak derenge Kanjeng Nabi udo. Mila ditata ngangge khudu anni manasikakum. Beleh kewan teng berhala-berhala pun enten, bahkan mbahne Kanjeng Nabi niku beleh unta 1000 di depan la ta'uzahu bal manat, tapi ditata ngangge Idul Kurban. Wong salat niku carane ngene, sujud berhala nggih wis enten, tapi kali Kanjeng Nabi ngoten niku mboten diilangi, cuman napa ditata sallu kama raaitumuni usallilah. Sing berada pada prinsip itu satu-satunya adalah jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Loh. Tapi jenenge wong ayu niku ya ngoten niku nasibe wong ayu, ora gelem dirabi lok-lokno biasa. Lah niku lakone wong lanang niku. Maka hari ini kan membuktikan Islam terkuat di dunia di mana sih? Ya di Indonesia. Nek ora eneng Nahdlatul Ulama, ya perang koyo ngoten nika. Nggih, bahaya betul. Lah niki lho. Monggo kula panjenengan sedaya istiqomah di jam'iyah Nahdlatul Ulama. Hari ini adalah istiqomah di jalan Allah untuk aizul Islam wal muslimin li'a'la'i kalimatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.